Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara salah satu bentuk ibadah adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dan ibadah ini, yaitu menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, termasuk dari ibadah hati yang berupa i'tikad ataupun keyakinan. Dan dia termasuk dari ibadah lisan yang batin. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwasanya yang namanya ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada yang berupa perkataan dan ada yang berupa perbuatan. Dan perkataan pun terbagi menjadi dua. Ada yang zahir dan ada yang batin. Begitu pula dengan perbuatan. Dan di antara contoh ibadah perkataan yang batin selain niat adalah i'tikad, keyakinan. Jadi tatkala seorang meyakini sesuatu yang halal karena Allah halalkan dan dia mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan, maka itu hakikatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi termasuk dari ibadah hati berupa lisan. Oleh karena itulah, apabila kita melihat seseorang yang dia melakukan suatu keharaman, seperti contoh mendengarkan musik, atau dia mabuk-mabukan, ataupun yang semisalnya, maka tidak serta-merta kita kafirkan. Karena kita menganggap tatkala seorang melakukan keharaman, oh berarti dia meyakini bolehnya perbuatan tersebut. Tidak. Ya. Dan kebanyakan manusia, tatkala mereka melakukan suatu keharaman, mereka meyakini hal tersebut adalah haram. Dan ini hukumnya haram. Ya. Haramnya dari sisi perbuatan dia. Namun tatkala dia meyakini perbuatan yang dia lakukan berupa keharaman, dia yakini itu adalah perkara yang boleh. Sementara tegak sudah dalil pada dirinya. Misalnya musik, dia mendengarkan musik. Dan dia meyakini musik itu boleh. Sementara sudah tegak dalil pada dirinya, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Begitu juga dengan mabuk-mabukan. Ya. Seseorang yang A dan B mabuk-mabukan, bisa jadi hukumnya berbeda. Si A ini dia mabuk-mabukan. Tapi dia meyakini mabuk itu adalah haram. Maka dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar. Ya. Adapun tatkala seorang dia mabuk-mabukan dan dia meyakini bahwasanya mabuk-mabukan itu adalah halal, maka terjerumuslah dia dalam kesyirikan yang akbar. Maka begitu pula terkait dengan seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain Allah. Secara zahir dia telah melakukan suatu keharaman. Tapi untuk menghukumi apakah dia kafir atau tidak, maka tidak boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, kemarin kita sudah jelaskan. Ya, seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, terkadang dia kafir, terkadang dia zalim, dan terkadang dia fasik. Ya, tergantung dari keyakinannya. Yang kafir ada tiga keadaan. Yang pertama, jika dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Walaupun dia masih meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Tapi dia memiliki keyakinan boleh. Maka dia dikafirkan. Berarti apa? Berarti dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini jelas merupakan kesyirikan yang akbar. Kemudian yang kedua adalah dia menganggap antara hukum Allah dan hukum selain Allah adalah suatu perkara yang sama, sama-sama baiknya. Boleh seorang berhukum dengan hukum selain Allah, boleh pula seorang itu berhukum dengan hukum selain Allah. Maka ini pun dikafirkan. Dan ini tentu lebih parah dari yang pertama. Kalau yang pertama kan masih meyakini hukum Allah itu lebih baik. Hanya saja dia meyakini boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Kalau yang kedua dia meyakini hukum Allah dan hukum selain Allah sama baiknya. Sehingga manusia boleh memilih antara hukum Allah dengan hukum selain Allah. Adapun yang ketiga ini jelas kekafirannya, yaitu seseorang yang dia membenci hukum Allah. Dia berhukum dengan hukum selain Allah karena dia benci dengan hukum Allah. Maka jelas orang ini adalah kufur akbar. Kafir kufur akbar. Adapun yang zalim, seorang hakim yang berhukum dengan hukum selain Allah, dia dikatakan zalim apabila dia memiliki keyakinan bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Dan dia meyakini wajibnya untuk menerapkan hukum Allah. Hukum Allah adalah hukum yang terbaik bagi hamba dan negara. Akan tetapi karena rasa hasad dan dengki dia terhadap orang yang sedang dia hukumi, akhirnya dia berhukum dengan hukum selain Allah. Maka dikatakan dia zalim. Kenapa? Karena dia berbuat zalim kepada seseorang yang dia sedang hukumi. Adapun fasik, dia keyakinannya sama seperti orang yang zalim, yang meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, tapi karena hawa nafsunya, mungkin karena uang atau karena kedudukan, akhirnya dia berhukum dengan hukum selain Allah. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama terkait seorang hakim yang berhukum dengan hukum selain Allah. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu penjelasan dalil. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Wahab bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan haramnya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya adalah sebuah atsar dari Ibnu Abbas, yang mana berkata Ibnu Abbas, "Yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar." Perkataan Ibnu Abbas ini terkait dengan manusia yang mereka menganggap bahwasanya menunggalkan haji, tidak menggabungkan antara haji dan umroh adalah suatu yang afdal. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya yang lebih afdal, yang lebih utama, bahkan Ibnu Abbas mengatakan wajib adalah menggabungkan antara ibadah haji dengan umroh. Itu haji tamattu. Ya, wajib menggabungkan antara haji dengan umroh. Akan tapi sebagian manusia pada saat itu dia lebih memilih pendapat Abu Bakar dan Umar yang berpendapat bahwasanya yang lebih afdal adalah menunggalkan haji saja, pulang nanti umrohnya lain waktu. Ya. Tatkala Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian mereka mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar telah mengatakan seperti ini dan seperti itu. Ya, tatkala Ibnu Abbas melihat manusia mempertentangkan, membenturkan sabda Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka beliau marah dengan kemarahan yang besar sampai-sampai beliau mengatakan, "Yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. "Aqulu qala Rasulullah," saya mengatakan Rasulullah telah bersabda, tapi kalian malah mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar telah berkata ini dan itu. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban atas setiap muslim apabila dia mendengar sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memahami maknanya, atau dia mendengar ahlul ilmi menjelaskan hadis tersebut, maka kewajiban bagi dia untuk tidak meninggalkan hadis tersebut disebabkan karena perkataan manusia, siapapun dia. Ma'ruf di sini, ya, Abu Bakar dan Umar adalah manusia umat Islam, umat ini yang paling afdol, yang paling mulia. Manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Kemudian selanjutnya adalah Umar, ma'ruf. Ya. Sampai-sampai di sini saya selalu Utsaimin membawakan sebuah dalil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In yuti'u Abu Bakr wa Umar yursidu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. "In yuti'u Abu Bakr wa Umar yursidu," kata Rasulullah. Jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, "Iktadu bil ladaini min ba'di," ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang ma'ruf, alaikum bis sunnati wa sunnati khulafail mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa adu alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Peganglah sunnahku dan sunnah mereka dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Ya. Ini Abu Bakar dan Umar. Dan dijelaskan oleh Syaikhul Islam tidak didapatkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu menyelisihi nas dengan akalnya, dengan pendapatnya. Walaupun demikian, seandainya ada orang yang dia membenturkan perkataan Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, yang mereka berdua sudah dijamin masuk surga, Ibnu Abbas sampai-sampai mengatakan dengan kemarahan yang besar, hampir saja batu dari atas langit menimpa kalian. Maka lebih-lebih lagi, kalau ya, perkataan Rasulullah SAW dibenturkan kepada orang yang kedudukannya jauh dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Maka di sini dikatakan oleh Syaikhul Islam, wal farqu baina dzalika kama baina as-sama'i wal ard. Maka perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Maka demikian ini aqrabu lil uqubah, lebih dekat untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal athar, faedah yang dapat kita ambil dari athar yang mulia ini, yang pertama adalah wujubu takdimi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahadin. Jadi wajibnya bagi kita untuk mengedepankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh perkataan manusia siapapun dia. Kemudian yang kedua, faedahnya bahwasanya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebabkan seseorang mendapat ukubah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan seseorang mendapatkan ukubah, dan ini sudah banyak buktinya. Ya, di antaranya adalah tatkala terjadi perang Uhud, ya, para sahabat yang diperintahkan agar jangan ya meninggalkan bukit Uhud, akhirnya mereka menyelisihi perintah Rasulullah, maka terjadilah apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah at-tahdhiru anit taqlidil a'ma, peringatan yang keras dari taklid buta. Kemudian dalil yang kedua adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah mengatakan suatu perkataan, ajibtu li qaumin, saya heran dengan suatu kaum, araful isnada wa sihatahu, yang mereka mengenal sanad dari suatu hadis dan mengenal akan sahihnya suatu hadis, yadhabuna ila ra'i Sufyan, malah mereka pergi mengikuti pendapatnya Sufyan. Wallahu ta'ala yakul, ya sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah berhati-hati bagi orang-orang yang mereka menyelisihi atas perintahnya, yaitu perintah Allah dan Rasulnya, antusibahum fitnah, fitnah akan menimpa mereka, ayusibahum adabun alim, atau adab yang pedih akan menimpa mereka. Kemudian Imam Ahmad berkata, atadri mal fitnah, tahukah kamu apa yang dimaksud fitnah di dalam ayat ini? Al fitnatu asyirku, kata beliau. Fitnah yang di dalam ayat ini adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawli ba'da qawlihi ayaqa fi qalbi syai'un min azzik fayahlika. Ya. Bisa jadi seseorang yang dia menolak sebagian dari perkataan Rasulullah, maka akan muncul di dalam hatinya berupa kesesatan sehingga dia celaka. Dijelaskan perkataan Imam Ahmad ini ya tatkala ada seseorang yang mengatakan kepada beliau, inna qauman yatrakuna al-hadith wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan aw ghairihi minal fuqaha. Jadi ada orang yang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya suatu kaum mereka meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri atau selain beliau dari para fuqaha. Ya. Tatkala Imam Ahmad mendengar cerita seorang ini yang ada seorang kaum yang meninggalkan hadis Rasulullah, padahal dia tahu akan sahihnya hadis tersebut, kok dia malah memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, maka Imam Ahmad mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Ya. Yang diingkari oleh Imam Ahmad di sini adalah orang yang ya'riful hadithas sahiha, yang dia mengetahui hadis yang sahih. Dia tahu hadis ini sahih, tapi kok malah memilih pendapat ulama fulan dan fulan. Ya. Kemudian, Imam Ahmad bin Hanbal menakut-nakuti mereka, menakut-nakuti orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila mereka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka akan terjadi kesesatan pada diri mereka. Dan syirik yang dimaksud di sini, ya, dijelaskan oleh pensyarah, adalah bisa syirik asghar dan bisa syirik akbar. Ya, bisa syirik asghar, bisa syirik akbar, tergantung keyakinannya. Kalau dia mengikuti ulama di dalam hal tersebut, dalam arti di dalam penghalalan sesuatu yang haram atau sebaliknya, dan dia meyakini bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang, tapi kok dia nekat, maka hukumnya bisa jadi hukumnya syirik akbar. Kalau dia berilmu, ini sesuatu yang halal nih, kemudian ada yang mengharamkannya, dia tahu dalilnya, ini adalah halal. Kemudian ada ulama yang mengharamkannya, dia mengikuti pendapat ulama, padahal dia tahu ini adalah halal. Ya, maka hukumnya syirik akbar. Ya. Adapun faedah dari asar yang mulia ini adalah at-tahdhiru minat taqlidil ulama, peringatan yang keras dari mengikuti ulama tanpa dalil. Ya. Tanpa dalil. Dan bahwasanya meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih memilih perkataan ulama yang menyelisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penghalalan atau pengharaman adalah sebab seseorang mendapatkan fitnah. Ya, bisa jadi fitnah tersebut adalah berupa kesyirikan atau dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dalil sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, yaitu An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Adi bin Hatim mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu, mereka itu orang-orang Yahudi, mengikuti ahbarahum, ulama-ulama mereka. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mengikuti ulama-ulama mereka dan ahli-ahli telah menjadikan apa? Ittakhadhu, mereka orang-orang Yahudi dan Nasara telah menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka arbaban, sebagai sesembahan min dunillah, dari selain Allah. Ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang mulia ini, maka Adi bin Hatim berkata, fakultu, kata beliau, inna lasna na'buduhum. Ya, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah, kami tidak sujud kepada pendeta, kami tidak sujud kepada ulama kami, kami tidak sujud kepada ahli ibadah kami. Ya, Adi bin Hatim mengingkari. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun ikut-ikut mengharamkannya? Wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu. Dan bukankah mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian pun ikut-ikut menghalalkannya? Fakultu, bala. Ya, maka Adi bin Hatim mengatakan, iya. Qala, maka Rasulullah menjelaskan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Makna al-ijmali dari hadis ini, yang anda ambil penjelasannya dari kitab Mulakhas. Ya. Jadi tatkala sahabat yang mulia ini mendengar Rasulullah membaca ayat surah At-Taubah ayat 31 yang di dalamnya mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara mereka telah menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan, yang mana mereka mensyariatkan sesuatu untuk mereka tapi menyelisih syariat Rasulullah SAW dan mereka mentaati yang demikian itu. Kemudian iskal, terjadi iskal pada Adi bin Hatim. Karena menurut prasangka Adi bin Hatim, yang namanya ibadah itu terbatas dengan sujud atau yang semisalnya. Ya, dia menyangka ibadah itu ya sujud, berdoa kepada Allah, sholat. Ya, ini yang disangka oleh Adi bin Hatim. Sehingga dia menyangkal, kami tidak beribadah kepada mereka. Kemudian pun Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara bentuk peribadatan kepada ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka adalah mentaati mereka di dalam penghalalan di dalam penghalalan dan pengharaman yang menyelisih hukum Allah dan hukum Rasulnya. Maka faedah hadis yang dapat kita ambil, yang pertama adalah haramnya mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Dan apabila seseorang meyakini bolehnya perbuatan tersebut, maka syirik akbar. Jika ada seseorang yang dia mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, dan dia memiliki keyakinan bolehnya, ya, bolehnya perbuatan tersebut, maka syirkun akbar. Tapi kalau dia masih meyakini tidak boleh perbuatan tersebut, tapi karena hawa nafsunya, akhirnya dia apa? Ya, memilih, mengambil pendapatnya siapa ulama tersebut yang menyelisihi hukum Allah karena hawa nafsunya, dan dia meyakini perbuatan ini tidak boleh, maka tidak sampai syirik akbar. Fa'inahu yu'cabaru ma'siyatun adhimatun. Ini dianggap maksiat yang sangat besar dan termasuk dari kesyirikan yang asgar. Kemudian faedah yang selanjutnya, anna tahlila wa tahrima hakunillah. Bahwasanya yang namanya penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, ini sangat penting faedah yang ketiga ini, annal ibadata laysat qasiratan ala ruku wa sujud wa du'a. Bahwasanya ibadah itu tidak hanya terbatas pada ruku, sujud, dan doa. Termasuk dari ibadah adalah apa? Menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kemudian faedah yang terakhir, dan ini adalah sahih dari ayat yang mulia ini, dari asar, dari hadis yang mulia ini, bahwasanya orang yang mentaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, maka orang tersebut berarti telah menjadikan mereka sebagai sekutu bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-38. Sekarang kita langsung masuk pada bab yang ke-39, yang hakikatnya bab ini ya pembahasannya sama dengan bab sebelumnya. Itu babu qaulillahi ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut waqad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Itu surat An-Nisa ayat 60. Ya, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, hadzal bab lahu silatun qawiyyatun bima qablahu. Jadi memang bab ini, ya, bab yang ke-37 ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan bab sebelumnya. Yang mana bab sebelumnya menjelaskan tentang hukum orang yang mentaati ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Adapun bab ini intinya adalah mengingkari orang yang hendak bertahakum, berhakim, ya, dengan selain Allah dan Rasulnya. Jadi inti dari bab ini intinya adalah menjelaskan atau menjelaskan tentang hukum orang yang dia bertahkim, berhukum tatkala ada seseorang yang dia berselisih, ya, dengan seseorang, kemudian dia berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengambil hakim dari selain Allah dan Rasulnya. Apa hukum yang seperti ini? Ini dijelaskan di dalam bab yang mulia ini. Adapun poin-poin pembahasan pada bab ini hanya ada dua, yaitu hubungan bab dengan kitabut tauhid dan penjelasan dalil. Kita bahas langsung yang pertama, yaitu munasabatu hadzal bab li kitabut tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab mulakhas halaman 247 di kitab ana dan i'anatul mustafid. Di sini dijelaskan bahwasanya al-mu'alib yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini memberikan penjelasan, menekankan anna tahakuma ila ma unzilallah min bahwas ala anna tahakuma ila ma unzilallah, bahwasanya bertahkim, berhakim dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala minat tauhid wal ibadah, termasuk dari tauhid dan ibadah. Jadi seseorang tatkala dia bertahkim, berhukum, bertahakum, ya, berhakim dengan Allah dan Rasulnya, ya, atau dengan kata lain dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, ini termasuk dari tauhid dan ibadah. Maka sebaliknya, wa ana tahakum ila ghairihi syirkun billahi wa kufrun bihi. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia bertahakum, dia berhakim dengan selain Allah dan Rasulnya adalah merupakan kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Li'anal hukma lillahi wahda. Dikarenakan hukum hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, tidaklah ada hukum kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iyyah, yang mana Allah memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Dia. Ya, dzalika dinul qayyim, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka kesimpulannya, ya, hubungan bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya bertahakum, berhakim dengan apa-apa yang Allah turunkan, ini bagian dari tauhid. Maka sebaliknya, apabila seorang bertahakum atau berhakim kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, dikarenakan di sini dijelaskan bahwasanya makna la ilaha illallah dan makna dari Muhammad Rasulullah, tatkala seseorang dia bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka konsekuensinya, kelazimannya, kandungannya, dia harus berhukum, berhakim dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berhukum atau bertahkim dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka terjadi khalal pada kalimat tauhid ini. Rusak kalimat tauhid yang dia ucapkan dan persaksian dia bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dalil yang kita bawakan di sini hanya ada satu dalil, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa dalil, tapi yang kita akan jelaskan satu saja, insyaallah sudah mencukupi, yaitu surat An-Nisa ayat 60 yang beliau jadikan sebagai judul bab, yaitu surat An-Nisa ayat 60. Alam tara illadzina yazumuna annahum amanu. Alam tara, tidakkah engkau ya Muhammad melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka beriman, bima unzila ilaika, dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan oleh orang-orang sebelum kamu dari para nabi, dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh nabi sebelum kamu, yuriduna ayyatahakamu ila tagut, yang mana mereka menginginkan untuk berhukum terhadap hukum tagut, sementara waqad umiru, mereka telah diperintahkan untuk mengingkari hukum tagut. Akan tetapi wa yuridu syaitan, syaitan menginginkan mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Adapun di antara sebab turunnya ayat ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sa'bi, dan perkataan As-Sa'bi ini pun dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia ini, ya, bab yang ke-37. Qala Sya'bi, berkata Sya'bi menjelaskan sebab turunnya ayat yang mulia ini, kana baina rajulin minal munafikin wa rajulin minal yahud khusumah, bahwasanya di antara laki-laki dari orang munafik dan laki-laki dari Yahudi, mereka berselisih, bertengkar. Ya, ada orang munafik dan orang Yahudi bertengkar. Faqala Yahudi, maka orang Yahudi berkata kepada orang munafik ini, natahakamu ila Muhammad, kita berhukum kepada Muhammad. Ya, kita berhukum kepada Muhammad untuk menyelesaikan urusan kita ini. Kenapa orang Yahudi menginginkan, mengajak kepada orang munafik ini untuk berhukum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Arafa annahu la ya'khudhu riswa. Karena orang Yahudi tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil riswah, sogokan, enggak terima sogokan. Ya. Wa qala al-munafiq. Kemudian orang munafik ini berkata, natahakamu ila al-yahud. Kita berhukum kepada orang Yahudi. Kenapa orang munafik ini berkata seperti ini? Li ilmihi annahum ya'khudhuna riswa. Karena dia tahu orang Yahudi itu mengambil sogokan. Fattafaqa ayyatiya kahinan fi Juhayna. Maka akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi seorang kahin di Juhayna. Kemudian mereka pun akhirnya bertahkim dengan kahin tersebut, dengan dukun tersebut, maka turunlah ayat yang mulia ini. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu. Alam tara di sini dijelaskan adalah istifham ingkari, mengingkari, dan khitabnya adalah kembali kepada Rasulullah. Tidakkah engkau ya Muhammad melihat orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman, mereka menyangka diri mereka beriman padahal mereka berdusta. Ya, mereka mengaku menyangka diri mereka beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada engkau berupa Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu dari Al-Kitab, Al-Kutubu allati qablahu, kitab-kitab sebelumnya, yang mana mereka yuriduna ayataha kamu ila tagut, ay ya'diluna an kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila ghairihima. Mereka menginginkan untuk berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka diperintahkan untuk mengkufuri tagut. Waqad umiru fil Qur'an wa ma qablahu, ai maknanya, dan sungguh mereka telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelumnya untuk mengingkari hukum tagut. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida, ai yuridu syaitan ayuzina lahum at-tahakum ila ghairi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi syaitan menghias-hiasi mereka agar mereka bertahkim dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka jauh dari kebenaran. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang munafik yang mereka mengaku beriman terhadap Al-Qur'an, tapi Allah ingkari mereka. Ya, kalau mereka beriman terhadap Al-Qur'an, seharusnya mereka berhukum dengan Al-Qur'an. Ma yustafadu minal ayah. Faedah yang kita bisa ambil dari ayat yang mulia ini, yang pertama adalah wujubu tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ridho bidzalika wa taslim lahu. Jadi wajibnya bertahkim, berhakim, ya, terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan ridho terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah. Karena memang tugas kita sebagai manusia adalah ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Minallahi risalah, dijelaskan oleh para ulama, minallahi risalah, risalah itu berasal dari Allah. Wa alal rasul al-balad. Adapun kewajiban seorang rasul menyampaikan risalah Allah. Wa alaina at-taslim. Dan kewajiban kita apa? Taslim, tunduk terhadap risalah tersebut. Kemudian faedah yang kedua, anna man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa tagut. Barang siapa yang seseorang dia berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia adalah tagut. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia tagut. Dan juga wa man tahakama, dan barang siapa yang dia berhakim, ya, dia berhakim kepada hakim yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, berarti dia telah berhukum dengan tagut. Jadi orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, tagut. Begitu pula dengan orang yang dia berhakim dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berhukum dengan tagut. Kemudian yang ketiga adalah wajibnya mengingkari tagut. Ya, tagut ini ditafsirkan oleh, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ada lima, ya. Yang pertama apa? Man ubida wa huwa radin, orang yang disembah dan dia ridho. Kemudian yang kedua, salah satunya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Kemudian orang yang mengajak agar orang lain beribadah kepadanya. Kemudian orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dan yang kelima, bahkan ini yang paling parah, adalah syaitan atau iblis adalah termasuk dari tagut. Kemudian yang keenam adalah at-tahdhiru, peringatan yang keras, min kaidi syaitan, dari tipu daya syaitan, yang mana biasanya syaitan tersebut, ya, menghiasi keburukan dengan kebenaran, ya, menghiasi keburukan dengan kebenaran. Dan ini adalah termasuk dari tipu daya syaitan. Ya, kalau seandainya keburukan diwujudkan oleh syaitan dengan tampang aslinya, tentu manusia itu tidak akan mengikuti keburukan. Kenapa banyak manusia yang mereka melakukan keburukan? Karena syaitan menghiasi keburukan tersebut dengan keindahan, dengan kebagusan, seakan-akan itu adalah bagus. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya anna man du'ya ila tahakum ila ma anzalallah, bahwasanya orang yang dia diseru untuk berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib alaihi al-ijabatu, maka wajib bagi dia untuk al-ijabah, memenuhi panggilan tersebut, wal-kubula, dan menerimanya. Fa'in a'rodo, apabila dia berpaling, ya, dia disuruh untuk berhukum, untuk bertahkim dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya adalah apa? Dia memenuhinya. Fa'in a'rodo, apabila dia berpaling, fahuwa munafikun, maka dia termasuk dari orang munafik. Ini terkait dengan bab yang ke-39. Ya, masih ada waktu, kita masuk pada bab yang selanjutnya. Sedikit mengebut karena targetnya harus habis, ya. Kita masuk pada bab yang ke-40 dari 67 bab. Berarti berapa bab lagi? 27 bab. Pertemuan kita berapa kali? 5 lagi ya. Ya mungkin nanti kita tidak semua mungkin ya, kalau tidak memungkinkan waktunya untuk membahas semua bab, maka kita pilih bab-bab yang memang sering kita lakukan. Karena nanti ada juga bab yang jarang atau tidak ada di antara kita yang melakukannya. Seperti bab ma la yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Pernah di antara antum? Atau mendengar orang mengatakan assalamu ala Allah? Tidak ada toh? Ada bab yang seperti itu ya. Kita masuk pada bab yang ke-40 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu babu man jahada syai'an minal asma'i wasifati. Bab orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah. Makna dari judul ini, ma hukmuhu wa ma dalilu dzalika. Hukumnya dan apa dalilnya? Apa sih hukum orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Dan apa sih dalilnya? Ya, ini inti dari bab yang mulia ini. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas di sini, ada beberapa poin. Yang pertama seperti biasa yaitu hubungan bab dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah madhab ahlussunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Dan poin yang keempat adalah bayanud dalil atau penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatu hadzal bab li kitabi tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, yang ana ambil dari kitab Tamhid halaman 434 sampai 437. Beliau mengatakan ya bahwasanya tauhid uluhiyah alaihi barahin. Tauhid uluhiyah itu memiliki burhan-burhan dalil-dalil. Jadi tauhid uluhiyah adalah merupakan inti dari pembagian tauhid yang tiga. Dengan tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Dengan tauhid inilah Allah mengutus para rasul. Allah menciptakan surga dan neraka karena tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini alaihi barahin, memiliki bukti-bukti atau burhan-burhan atau dalil-dalil. Dan di antara dalil akan wajibnya kita untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah adalah tauhidul ma'rifah wal itsbat. Atau dengan kata lainnya, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid asma, tauhid rububiyah adalah dalil bagi tauhid uluhiyah. Dalam artian seseorang yang dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, seharusnya sebagai dalil buat dirinya untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Dan ini sudah kita bahas pada bab qalilai ta'ala ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Ya, apakah mereka melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan sesuatu pun padahal mereka diciptakan? Ini kan dalil. Ya, kenapa sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh atau tidak berhak untuk disembah? Karena mereka tidak mampu untuk mencipta. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak disembah? Karena Allah adalah satu-satunya zat yang mampu mencipta. Ya, dalam artian mencipta di sini apa? Menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, manusia juga bisa mencipta. Tapi bedanya apa? Kalau manusia merubah dari sesuatu yang ada kepada bentuk yang berbeda. Ya, ini bangku ciptaan siapa? Manusia. Dia rubah dari pohon, dari kayu menjadi bangku. Ini hakikat dari ciptaan manusia. Ya, adapun ciptaan Allah maksudnya apa? Tatkala Allah mencipta, Allah mencipta ya menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jadi tauhid di antara barahin atau dalil bagi manusia untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah, dan ini sudah kita bahas dan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Syekh, wa kadzalika tauhidul asma wa sifat. Begitu juga dengan tauhid asma wa sifat. Burhanun ala tauhidil ilahiyah atau uluhiyah. Jadi tauhid asma wa sifat pun adalah burhan, dalil bagi tauhid uluhiyah. Kemudian beliau menegaskan Barang siapa dia, beliau membuktikan, ya membuktikan bahwasanya tauhid asma wa sifat ini pun dalil atas tauhid uluhiyah. Seseorang yang dia, beliau mengatakan wa man hasala indahu dhalalun fi tauhidil asma wa sifat fa inna dhalika sayattabi'uhu dhalal fi tauhidil ilahiyah. Seseorang yang dia tersesat, orang yang tersesat di dalam memahami tauhid asma wa sifat, maka yang demikian itu akan mendorong dia untuk sesat di dalam tauhid uluhiyah. Seseorang yang dia salah di dalam memahami asma dan sifat Allah, maka otomatis dia pun apa, akan tersesat di dalam memahami tauhid uluhiyah. Walihada kata beliau, tajidu al-mubtadi'ah alladzina alhadu fi asma'i wa sifat min hadil ummah. Oleh karena itulah kita dapatkan, Anda bisa dapatkan orang ahlul bid'ah yang mereka ilhad, menyimpang di dalam tauhid asma wa sifat dari umat ini, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Asairah, kemudian Maturidiyah. Maka kita dapatkan mereka menyelisihi atau salah di dalam menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Mereka menafsirkan tauhid la, kalimat tauhid la illallah dengan apa? La khaliqa illallah. Sebabnya apa? Karena mereka pada awalnya sudah salah, ya, di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan bab ini dengan kitab tauhid dari satu sisi. Ya, dari sisi yang lain, jadi saya Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid menjelaskan dua hubungan. Yang pertama, inti dari bab ini atau hubungan bab ini dengan kitab tauhid, karena tauhid asma wa sifat ini adalah dalil atau burhan, ya, bagi seseorang untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Adapun yang kedua, dijelaskan oleh beliau, tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya mengagungkan nama-nama dan sifat Allah itu termasuk dari kesempurnaan tauhid. Jadi mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini termasuk dari bentuk kesempurnaan tauhid. Dan kebalikannya, ya, mengingkari nama-nama dan sifat Allah munafin li asli tauhid, menafikan aslu tauhid. Walaupun nanti ada perinciannya, ya, bentuk pengingkaran dia seperti apa. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Jadi inti hubungan bab ini dengan kitab tauhid dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid ada dua. Yang pertama, karena tauhid asma wa sifat ini adalah barahin, burhan atas tauhid uluhiyah. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan pembahasan tauhid asma wa sifat di dalam kitabnya Kitab Tauhid, yang memang mayoritas Kitab Tauhid ini mungkin 98% membahas tauhid uluhiyah. Ya, tatkala dimasukkan dibahas tauhid asma wa sifat, karena memang tauhid asma wa sifat ini adalah burhan atau dalil bagi tauhid uluhiyah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, alasan beliau membawakan bab ini bahwasanya mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah ini termasuk dari kesyirikan dan kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya. Seseorang yang mengingkari asma dan sifat Allah itu termasuk dari kesyirikan dan kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama. Dengan catatan, di sini beliau memberikan catatan, jika orang tersebut mengetahui, ya, bahwasanya Allah telah menetapkan nama tersebut kemudian dia ingkari. Dia tahu dalilnya, bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman, tahu dalilnya, dan nama ini sudah tetap dan dia paham, tapi dia mengingkari, maka yang seperti ini adalah kafir. Tapi kalau dia mengingkari sesuatu dari nama Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena jahilnya dia, atau mungkin karena dia taklid ikut-ikutan, atau karena mungkin dia mentakwil, ya, maka yang seperti ini nanti tidak sampai dikafirkan. Ya, sebagaimana penjelasannya Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulu Mufid. Ya, ini hubungan bab dengan kitabu tauhid. Adapun poin yang kedua adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, dan ini insyaallah sudah kita pahami bersama di antara madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'at fil kitabi wa sunnah. Jadi mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, ala ma yaliku bijalalillahi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk keimanan yang benar terkait dengan nama-nama dan sifat Allah, kita tetapkan nama-nama dan sifat Allah ya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, harus dengan dalil yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi ta'tilin, tanpa ditaktil, enggak boleh ditolak, wala tahrifin, dan tidak boleh dipalingkan makna atau lafadznya. Ya, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin di dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, di antara bentuk tahrif itu ada dua, ada tahrif lafadz dan ada tahrif makna. Di antara tahrif yang lafadz, dan ini jelas kekufurannya, adalah memalingkan lafaz istawa menjadi apa? Istaula. Jadi jelas kekufurannya. Adapun di antara bentuk tahrif maknawi, dia tidak memalingkan lafaznya. Ya, dia membaca Al-Qur'an dengan seperti itu. Bal yadahu misalnya mabsuutani. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, tapi dia artikan, dia tahrif tangan Allah diartikan apa? Kekuasaan atau kudrah. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa mentakyif, yaitu menggambarkan Allah, membagaimanakan Allah dengan sesuatu yang ada di pikirannya. Ya, menyamakan Allah dengan sesuatu yang ada di pikirannya. Inilah perbedaan antara tamsil. Kalau tamsil kan menyerupai Allah dengan sesuatu yang nampak. Ya, wajah Allah seperti wajah manusia, itu tamsil. Kalau takyif, dia menggambarkan wajah Allah seperti ini, dia gambarkan di dalam otak dia. Itu namanya takyif. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah tatkala menetapkan nama Allah, tidak boleh mentakyif dan tidak boleh mentamtsil. Ya. Tatkala menetapkan nama dan sifat Allah, tidak boleh mentakyif dan tidak boleh mentamtsil. Ini madhab ahlus sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Ini anak ambil dari kitab Qaulul Mufid, kalau di buku anak halaman 486. Mana ringkas ini ya. Beliau berkata, Syaikh Shalih Utsaimin berkata di dalam kitabnya, al-jahdu al-inkar. Man jahada, al-jahdu maknanya apa? Al-inkar, mengingkari. Al-inkaru nau'ani. Bentuk pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ingkarun takdzibun. Ingkaru takdzib. Mengingkari dengan bentuk mendustakan. Wa hadza kufrun bila syakkin. Dan ini adalah kufur tanpa diragukan lagi. Seperti seseorang mengatakan ya bahwasanya Allah laisa lillahi yadun. Allah enggak punya tangan. Ya. Anallaha lam yastawi ala arsihi. Allah tidak bersemayam di atas arsy-Nya. Atau dia mengatakan au laisa lahu ainun. Allah tidak memiliki mata. Maka jelas orang yang seperti ini adalah kafir. Kenapa? Berarti dia telah mengingkari Al-Kitab dan As-Sunnah. Jadi seorang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah padahal sudah tetap dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kafir. Kalau kita ditanya mengapa kafir? Karena hakikatnya dia telah mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah ingkaru ta'wil. Wahuwa alla yungkiru alla yungkiroha walakin yata'awwallaha ila makna yukhalifu dhahiraha. Jadi orang ini ingkar takwil, dia sebenarnya tidak mengingkarinya. Tidak mengingkari dalam artian lafaz dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mentakwilnya, merubahnya kepada makna yang menyelisihi zahirnya. Makna zahir, antum paham enggak makna zahir itu apa maknanya? Menyelisih makna zahir. Hah? Yang pertama kali terpetik di dalam pikiran kita, itu makna zahir. Dan makna zahir itu dilihat dari bentuk suatu kalimat. Ya. Misalnya, tangan saya terpotong pisau hingga berdarah. Ya. Yang pertama kali antum tangkap dari perkataan ana, tangan saya terpotong pisau hingga berdarah. Tangan kanan saya terpotong pisau hingga berdarah. Apa yang pertama kali antum tangkap? Kan tangannya. Itulah makna dhahir. Makna yang pertama kali ditangkap oleh otak kita tatkala seorang melupakan suatu, mengucapkan suatu lafaz. Kalau Anda mengatakan, saya memerintahkan kepada tangan kanan saya untuk mengurus perusahaan saya di Jakarta. Makna dhahirnya apa? Hah? Orang kepercayaan. Itu makna dhahir. Jadi makna dhahir itu adalah makna yang pertama kali apa? Tertangkap oleh otak kita. Orang-orang yang dia mentakwil nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka apa? Telah memalingkan makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir. Dan ini hukumnya terbagi menjadi dua. Dilihat bentuk takwilnya. Ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin. Yang pertama, jika takwilnya ini ya, dia mentakwil nama Allah masih dibenarkan secara makna oleh bahasa Arab. Ya, secara bahasa Arab nih lafaz ini memang bisa mengandung makna ini. Kan ada ya seperti tangan lah. Kayak bahasa Indonesia juga tangan itu bisa bermakna ya tangan hakiki, bisa juga tangan ya orang kepercayaan. Ya. Apabila ada seorang yang mentakwil kemudian secara kaidah bahasa Arab ini masih terkandung di dalam makna bahasa Arab, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Tapi kalau orang dia mentakwil tapi tidak dibenarkan di dalam kaidah bahasa Arab, ini makna ini enggak ada dalam bahasa Arab, orang Arab enggak mengenal. Ya. Bentuk makna yang seperti ini, maka dia fahada hukmuhu al-kufru. Hukumnya kufur. Karena hakikatnya dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya di sini beliau mencontohkan law qala qa'il. Seandainya ada orang yang berkata fi qoulihi ta'ala terkait dengan firman Allah bal yadahu mabsuutatani. Kemudian dia berkata al-muradu bi yadayhi as-samawati wal ard. Fahuwa kufrun. Jika dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dua tangan Allah ini adalah langit dan bumi, maka dia kufur. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, ya tidak ada orang Arab yang memahami makna ya tangan itu dengan apa? Langit dan bumi. Maka kufur. Ya, karena hakikatnya dia memang mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang mengatakan al-muradu bil-yad, yang dimaksud tangan di sini adalah an-ni'mah wal quwwah. Nikmat dan kuah, kekuatan atau kudrah. Maka yang seperti ini tidak sampai dikufurkan. Tidak sampai dikufurkan. Ya, ini perincian yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin tentang hukum orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun penjelasan dari ini insyaAllah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.